إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitabul ilm. Pertanyaan berikutnya yang ditujukan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Ada sebagian cetakan yang baru ini hilang, namun pada cetakan yang lama ada pertanyaan ini. Wasu'ila syaih, ditanya syaih, ma nasihatu fadilatikum litalibil mubtadi fil ilmi, hal yukallidul ulama am yabkhasu anil adillah. Apa nasihatmu, nasihat Anda, wahai syekh yang mulia, bagi penuntut ilmu pemula, apakah dia taklid kepada ulama atau dia membahas dalil ketika dia ingin mengetahui sebuah hukum permasalahan? Fa'ajaba qailan, maka beliau menjawab dengan mengatakan, at-talibul mubtadi fil ilmi yajibu alaihi al-bakhthu anid dalil biqadri imkanihi. Penuntut ilmu pemula wajib baginya untuk membahas dalil sesuai dengan kadar kemampuannya. Li'annal matluba al-wusul ila dalil, karena yang diinginkan adalah sampainya kepada dalil. Wali ajli ayyaksula lahu tamarrun ala talabil adillah wa kaifiyatil istidlal fayakunu sa'iran ilallah ala basiratin wa burhan. Yang demikian itu karena agar dia bisa berlatih ya untuk mencari dalil dan bagaimana cara menarik hukum beristidlal dari dalil-dalil yang dia dapatkan sehingga dia berjalan menuju Allah di atas basirah, di atas burhan ilmu. Wala yajuzu lahu taqlid illa lidaruratin, enggak boleh baginya untuk taklid kecuali karena darurat. Kama law bahasa falam yastati'il wusul ila natijatin aw hadasat lahu hadisah tatatallaba al-fawriyah falam yatamakkan min ma'rifatil hukmi bid-dalil qabla fawatil hajah ilaiha. Seperti jika dia membahas sebuah permasalahan namun dia tidak mampu sampai kepada hasilnya, atau dia mendapatkan sebuah peristiwa yang menuntut dia untuk mengetahui hukum tersebut secara langsung namun tidak memungkinkan baginya untuk mengetahui hukum berdasarkan dalil sebelum ya hilangnya waktu yang mendesak tadi ya, waktu mendesak untuk mengetahui apa hukum masalah tadi dibutuhkan segera. Falahu khina idzin ayyukallida, maka pada saat itu dia boleh taklid. Biniyatin annahu mata tabayyana lahu dalil raja ilaih. Ya. Dengan niat kapan jelas baginya dalil, maka dia akan rujuk kepada pendapat yang sesuai dengan dalil. Wa idza ikhtalafa alaihil muftun fakila yukhayyar. Dan jika berselisih ya, orang-orang yang memberikan fatwa tentang masalah hukum yang ingin dia ketahui, maka ada yang mengatakan yukhayyar, ya, dia boleh memilih wakil. Dan ada pula yang mengatakan ya'khudhu bil aisar, ya, dia boleh mengambil yang paling ringan, yang paling mudah dari pendapat para ulama. Li'annahul muwafaq liqaulhi ta'ala yuridullah bikumul yusra, karena itu sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menghendaki untuk kalian kemudahan. Al-Baqarah ayat 185. Wakil, dan ada pula yang mengatakan ya'khudhu bil ashad, dia mengambil pendapat yang paling berat, yang li'annahu akhwat, karena itu lebih berhati-hati. Wa ghairuhu mustabih, adapun pendapat yang lainnya itu masih istibah, masih samar. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ittaqa asy-syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang menjaga diri dari syubhat, perkara yang masih rancu, ya, samar, maka sungguh dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Wal arjah ay ya'khudha bima yaglibu 'ala dhannihi annahu aqrabu lis-shawab, dan yang paling rajih, ya, hendaklah dia mengambil yang, ya, ghalabatu dhann, ya, ghalabatu dhann, persangkaan dia yang paling besarnya dekat dengan kebenaran, ya. Likauni qa'ilihi a'lam wa awra, ya. Karena keadaan yang mengucapkan fatwa tersebut lebih berilmu dan lebih wara', wallahu a'lam. Seperti misalnya yang mungkin baru saja muncul di tengah-tengah ikhwan, masalah agen online, ya. Sebagian mengatakan itu tidak diperbolehkan karena tidak menguasai barang secara sempurna, dan sebagian mengatakan boleh, ya, mengikuti hukum bolehnya wakalah, perwakilan dalam urusan-urusan yang diperbolehkan, ya. Maka dia mengambil pendapat, ya, yang paling dekat dengan dalil. Kalau sama, ya, maka lihat, ya, tentang keilmuan yang mengucapkannya, yang paling waraknya, wallahu a'lam. Namun tentunya seorang penuntut ilmu berusaha, ya, berusaha terkhusus minimalnya untuk dirinya, ya. Dia berusaha untuk merajihkan, menguatkan mana yang paling dekat dengan kebenaran berdasarkan dalil. Apakah dari kitabullah, demikian pula dari sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Tujuannya agar dia berjalan menuju Allah dalam ibadahnya, dalam muamalahnya, di atas basirah, di atas ilmu. Allah ta'ala alam bisawab. Pertanyaan yang berikutnya. Su'ila fadilatu syekh rahimahullah ta'ala. Ditanya fadilatu syekh rahimahullah ta'ala, man wajib alal ami wa man laysa lahu kudroh ala talabil ilmi. Apa yang wajib bagi seorang ami, orang awam, dan orang yang tidak memiliki kemampuan untuk menuntut ilmu. Fa'ajaba fadilatu biqaulih, beliau menjawab, yajibu ala man la ilma indahu wa la kudrata lahu ala al-istihad ay yas'ala ahla al-ilmi. Wajib bagi orang yang tidak memiliki ilmu, tidak memiliki kemampuan untuk beristihad, agar dia bertanya kepada ahlul ilm, para ulama. Liqaulihi ta'ala, ya, disebabkan karena firman Allah subhanahu wa ta'ala, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun, tanyalah ahlu dzikr jika kalian tidak mengetahuinya. An-Nahl ayat 43. Walam ya'murillah ta'ala bisu'alihim illa min ajlil akhdi biqaulihim. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan mereka, orang-orang yang tidak memiliki ilmu, tanya kepada para ulama kecuali agar mereka mengambil pendapatnya, pendapat para ulama yang ditanyai. Wa hadza huwa taqlid, maka ini adalah taqlid. lakinnal mamnu' fi taqlid ay yaltazima madhhaban muayyanan ya'khudhu bihi ala kulli hal wa ya'taqidu anna dhalika tariqatan ila Allah azza wa jal. Akan tetapi yang terlarang adalah taklid mengikuti seseorang tanpa memandang dalil, ya, terus menerus pada madhab tertentu, ya, mengambil pendapat-pendapat madhab tersebut pada setiap keadaan, setiap permasalahan, kemudian dia meyakini itu merupakan jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia pun mengambil dari madhab tersebut atau dari ulama tertentu semata, ya, wa in khalafa dalil, meskipun dia menyelisihi dalil. Wa amma man lahu qudrah alal istihad, adapun orang yang memiliki kemampuan untuk beristihad, qatalibil ilmi alladhi akhadha bihadin wafir minal ilm, seperti penuntut ilmu yang dia telah mengambil bagian yang cukup dari ilmu, falahu ayyajtahida fil adillah wa ya'khudha bima yara annahu shawab awil aqrab ila shawab, maka baginya untuk beristihad di dalam mencari dalil, menarik hukum dari dalil-dalil tersebut, dan mengambil pendapat yang benar atau paling dekat dengan kebenaran. Wa amal ami, adapun orang awam, wa talibul ilmil mubtadi, penuntut ilmu pemula, fayastahidu fi taklidi man yara annahu aqrab ilal haq, ya, maka dia bersungguh-sungguh untuk mengikuti orang yang dia lihat lebih dekat kepada kebenaran, li ghazawati ilmi wa quwwati dinih wa waraihi, karena banyaknya ilmu yang telah dia kuasai, kuatnya agamanya, dan bagusnya sifat waraknya, kehati-hatiannya. Pertanyaan berikutnya. Su'ila fadilatu syekh, atau su'ila syekh ghafarallahu lah. Syekh ditanya, semoga Allah mengampuni beliau. Minal usulil lati yarji'u ilaiha talibul ilmi syar'i aqwalu sahabah radhiyallahu anhum, termasuk prinsip-prinsip dasar atau masalah-masalah pokok yang para penuntut ilmu syar'i sering merujuk kepadanya adalah ucapan para sahabat radhiyallahu anhum. Fahal ya hujjatun yu'malu biha, apakah ucapan ataupun fatwa dari para sahabat itu merupakan hujjah yang boleh diamalkan? Fa'jaba biqouli, maka beliau menjawab, qaulu sahabi aqrabu ila shawab min ghairihi bila raib, ya, ucapan seorang sahabat itu lebih dekat dengan kebenaran dibandingkan dengan selainnya, ya, tidak diragukan lagi. Wa qaulu hujjah bisyartain, dan ucapan seorang sahabat itu menjadi hujjah, bisa dijadikan sebagai dalil, bisyartain, dengan dua syarat. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya, ya, salah satunya, alla yukhalifa nas wa kitabillahi ta'ala aw sunnata rasulihi sallallahu alaihi wasallam, ucapan fatwa sahabat tersebut tidak menyelisihi nas dari kitabullah ta'ala atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tsani, yang kedua, alla yukhalifahu sahabiyun akhar, tidak ada sahabat yang lainnya yang menyelisihinya. Telah kita sebutkan rincian dari permasalahan yang terulang ini, ya. Dan ini adalah kesimpulan, ya, kesimpulannya. Fa in khalafal kitab aw sunnah fal hujjatu fil kitabi aw sunnah, apabila ucapan pendapat seorang sahabat itu menyelisih kitab atau sunnah, maka yang menjadi hujjah yang dijadikan sebagai sandaran adalah kitab dan sunnah. wa yakunu qawluhu minal khata'il maghfur, dan ucapan sahabat tersebut yang ya, keliru karena menyelisih kitab dan sunnah itu termasuk kesalahan yang terampuni, ya terampuni. Wa in khalafa qawla, wa in khalafa khalafa qawla sahabiyin akhar talaba tarjih bainahuma, dan jika ucapan sahabat tersebut menyelisihi ucapan sahabat yang lainnya, maka dia mencari penguat antara dua pendapat sahabat yang berbeda tadi, ya, mencari penguatnya, ya. Faman kana qauluhu arjah fa huwa ahaq ayutaba, maka barang siapa yang ucapannya itu lebih rajih, ya, karena ada penguatnya, apakah dari kitabullah atau dari sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam atau dari ijma, atau ya dikuatkan dengan kaidah-kaidah syariah, maka dia lebih berhak untuk diikuti. Ya, wa turuqu tarjih tu'rafu imma min khali sahabi, dan metode jalan untuk menguatkan itu diketahui bisa dari keadaan sahabat yang mengucapkan pendapat tadi, aw man qaraba qawluhu ilal qawaidil amah fi syariah aw nahwi dzalik, atau orang yang dekat ucapannya kepada kaidah-kaidah umum di dalam syariat atau yang semisal dari hal itu. Walakin hal hadzal hukmu amun li jami'i sahabah aw khasun bil khulafa ar-rasyidin aw bi Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma, akan tetapi hukum ini apakah umum, yakni ucapan seorang sahabat itu diterima, itu umum bagi seluruh sahabat, atau diterima khusus kalau munculnya dari khulafa ar-rasyidun, atau khusus pada dua orang sahabat yang mulia Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Amma Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma fala raiba anna qaulahuma hujjatun bi syartaini sabiqain. Adapun Abu Bakar, demikian pula Umar radhiyallahu anhuma, maka tidak diragukan lagi bahwa ucapan keduanya itu merupakan hujjah, bisa dijadikan sebagai sandaran dengan dua syarat yang terdahulu yang telah disebutkan, tidak menyelisihi kitabullah dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam, dan tidak menyelisihi ucapan sahabat yang lainnya. Masyhur ya ucapan salah seorang sahabat radhiyallahu anhum radhiyallahu taala anhuma, enggak salah, Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum, tentang masalah haji, ya, haji tamattu. Wa qauluhuma arjahu min ghairihima idza khalafahuma, dan ucapan keduanya itu lebih rajih, lebih kuat dari selain keduanya jika sahabat yang lainnya itu menyelisihi sahabat, dua sahabat tadi, Abu Bakar dan Umar. Wa qaulu Abi Bakar arjahu min qali Umar radhiyallahu anhuma, ya. Adapun ucapan Abu Bakar, maka dia lebih rajih daripada ucapan Umar radhiyallahu anhuma. Wa qad rawat Tirmizi min hadithi Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, dan al-Imam At-Tirmizi meriwayatkan sebuah hadis dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iktadu billazaini min ba'di Abi Bakar wa Umar, ya. Contohlah oleh kalian dua orang setelahku, yaitu Abu Bakar, demikian pula Umar radhiyallahu anhuma. Wa fi sahihi Muslim, demikian pula dalam sahih al-Imam Muslim, min hadithi Qatadah radhiyallahu anhu, dari hadisnya Abu min hadisi Abi Qatadah radhiyallahu anhu, dari hadisnya Abu Qatadah radhiyallahu anhu, fi kisati naumihim anis shalah, ya, dalam kisah tidurnya mereka dari salat, ya, tertidur. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi alaihi salatu wasallam, fa yuti'u Abu Bakrin wa Umar yarsyudu, maka jika mereka mentaati Abu Bakar dan Umar, niscaya mereka akan terbimbing. Keutamaan dua sahabat yang mulia, Abu Bakar demikian pula Umar. Wa fi sahih al-Bukhari, dan dalam sahih al-Bukhari, fi babil iktida bi sunani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam bab, ya, mencontoh sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam, anna Umar ibn al-Khattab qal, bahwasanya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, humal mar'an yuktada bihima, keduanya adalah dua orang yang dijadikan contoh, ya, dijadikan panutan, yakni Rasulullah SAW wa Abu Bakrin radhiyallahu anhu, yakni Rasulullah SAW demikian pula Abu Bakar, karena yang mengucapkan Umar. Wa amma baqiyatul khulafa'ir rasyidin, wa amma baqiyatul khulafa'ir rasyidin, adapun para khulafa'ir rasyidin yang lainnya, yang menunjukkan ucapan mereka, pendapat mereka itu merupakan hujjah, fa fi sunan wal musnad, terdapat dalam sunan dan musnad, min haditsil Irbad ibn Sariyah, dari hadisnya Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyina tamassaku biha, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Demikian pula sunnah al-khulafa'ur rasyidin yang terbimbing, ya, berpegang teguhlah dengannya. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, maka gigitlah oleh kalian sunnah-sunnah tersebut dengan gigi-gigi geraham kalian. Di sini ada perintah untuk mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wasalam dan sunnah al-khulafa'ur rasyidun, yang menunjukkan sunnah al-khulafa ar-rasyidun merupakan hujjah. Wa aulan nas bil wasfi hadza al-khulafa'ul arba'ah radhiyallahu anhum, fayakunu qauluhum hujjatan. Dan manusia yang paling utama dengan sifat ini, khulafa ar-rasyidun yang sunnahnya diperintahkan untuk diikuti, adalah para khulafa yang empat, khalifah yang empat radhiyallahu anhum. Maka itu menunjukkan ucapan mereka merupakan hujjah. Wa amma baqiyatus sahabah, adapun para sahabat yang lainnya, faman kana ma'rufan bil ilmi wa tuli suhbah faqaluhu hujjah, maka barang siapa yang ma'ruf dalam ilmunya dan lamanya masa persahabatan dengan Nabi alaihi salatu wasalam, maka ucapan mereka adalah hujjah. Wa man lam yakun kadzalik fa mahalun nadhar, adapun yang tidak demikian sifatnya, maka, ya, maka dilihat, ditinjau kembali, ya. Ya, apakah sesuai dengan kitabullah dan sunnah atau tidak, menyelisih perkataan sahabat yang lainnya atau tidak, ya. Karena kedudukan para sahabat dalam hal ilmu tentunya berbeda-beda, meskipun seluruh para sahabat itu memiliki keutamaan ketika mereka ditetapkan memiliki suhbah dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Namun dalam hal ilmu, ya, dalam hal ilmu itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Wa qad dzakara Ibnu Qayyim rahimahullah fi awwal kitabih. Dan sungguh, ya, Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam awal kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, ya. Beliau mengatakan, anna fatawal imam mabniyatun ala khamsati usul, bahwasanya fatwa seorang imam itu dibangun di atas lima prinsip dasar. Minha diantaranya, fatwa sahabah radhiyallahu anhum, ya, fatwa para sahabat radhiyallahu anhum. Wal ulama mukhtalafuna fiha, dan para ulama berselisih, berbeda pendapat dalam hal ini, apakah hujjah atau tidak, ya, berselisih. Lakinnal ghalib, akan tetapi kebanyakannya, awil lazim ayyakuna hunaka dalil yurajjihu qawlahu au yukhalifuhu, ya. Atau kelazimannya, di sana tentunya ada dalil yang menguatkan pendapat sahabat tadi atau menyelisih pendapat sahabat tadi. Fayu'malu bidzalika ad-dalil, maka fayu'malu bidzalika ad-dalil, maka atau fayu'malu bidzalika ad-dalil, maka diamalkan, ya, ucapan sahabat tadi, ya, sesuai dengan yang paling dekat dengan dalil, ya, yang paling dekat dengan dalil. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pertanyaan berikutnya ini dalam bentuk risalah, tulisan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala. Narju min fadilatikum at-takarrum bi'ifadatina amma idha kanat takhdidu maw'idin muntazam usbu'iyan li'ilqa'i muhadaratin diniyatin au khalaqati ilmin bid'atan manhiyan anha bi'tibari talabil ilmi ibadah war rasul lam yakun yuhadidu maw'idan lihadil ibadah. Kami berharap, ya, dari keutamaan Anda, ya, kelapangan Anda wahai syekh, untuk memberikan faedah tentang perkara-perkara, ya, jika, ya, ada jadwal khusus, jadwal tertentu yang sifatnya mingguan, ya, untuk menyampaikan muhadarah dalam urusan agama atau halaqah ilmu, ya. Kalau itu merupakan bid'ah yang terlarang, ya, ketika ditinjau bahwasanya talabul ilmi itu merupakan ibadah. Wa Rasul lam yakun yuhadidu mau'idan lihadil ibadah, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak, ya, memberikan batasan tertentu, ya, atau membuat jadwal tertentu dalam urusan ibadah ini. Wa taba'an lidzalik, dan, ya, masuk dalam masalah ini pertanyaan, hal idza tafaqa majmu'atun minal ikhwa 'alal iltiqa' fil masjid lailatan muhaddadah kulla syahrin liqiyamil lail, hal yakunu dzalika bid'ah, ya, ma'a iradid dalil 'ala dzalik. Dan masuk dalam pertanyaan ini pula, jika sekumpulan ikhwah, ya, mereka sepakat untuk berkumpul dalam sebuah masjid dalam malam tertentu pada setiap bulan untuk menegakkan qiyamul lail, hal yakunu dzalika bid'ah, apakah itu termasuk bid'ah? Ma'iradid dalil ala dzalik, disertai dengan mendatangkan dalil dalam masalah ini. Wa jazakumullahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas Anda dengan kebaikan. Fa'ajaba fadilatuh biqaulih, maka beliau menjawab dengan mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna takhdida yaumin mu'ayyan muntazam lilqa'i muhadaratin au khalaqati ilmin laisa bibid'atin manhiyun laisa bibid'atin manhiyin anha. Sesungguhnya menentukan hari tertentu, ya, menetapkan hari tertentu atau membuat jadwal untuk menyampaikan muhadarah atau membuat halaqah ilmu itu bukan bid'ah yang terlarang. Bal huwa mubah, bahkan itu perkara yang dibolehkan. Kama yuqarrar yaumun muayyan fil madaris wal ma'ahid li khassatil fikhi awi tafsir awi nahwi dhalik. Sebagaimana ditetapkan hari tertentu di sekolah-sekolah atau di mahat-mahat, ya, pada waktu ini, pada hari ini khusus pelajaran fikih atau tafsir atau yang semisal dari hal itu. Wala syakka anna talabal ilmi syar'i minal ibadat. Tidak diragukan lagi bahwasanya menuntut ilmu syar'i itu termasuk amalan ibadah. Lakinna tawqiyatahu bi yaumin muayyan tabi'un lima taqtadihil maslahah. Akan tetapi menentukan waktu, membuat jadwal pada hari tertentu, ya, itu mengikuti, ya, mengikuti maslahat, ya, disebabkan karena suatu maslahat. Wa minal maslahah ayyu ayyana yaumun lidzalik hatta la yataribun nas. Dan termasuk dari maslahat bentuk kebaikan dari menentukan hari dalam menyampaikan ilmu muhadarah atau yang semisalnya adalah agar manusia itu tidak, ya, tidak bingung, ya, hari ini belajar atau enggak, hari ini belajar atau enggak, karena sudah ditentukan waktunya. Wa talabul ilmi laisa ibadatun muwaqqatatun, ya. Dan menuntut ilmu itu bukan ibadah yang telah ditentukan waktunya. Bal huwa bihasabi ma taqtadihil maslahah wal faragh. Bahkan, ya, menuntut ilmu itu sesuai dengan apa yang ditunjukkan, nah, adanya maslahah atau adanya waktu yang kosong, ya, yang longgar. Lakin lau khassa yauman muayyanan li talabil ilmi bi'tibari annahu makhsusun li talabil ilmi waqdah fahadah wal bid'ah. Akan tapi jika seseorang mengkhususkan satu hari tertentu untuk menuntut ilmu karena ditinjau bahwasanya itu adalah hari khusus untuk menuntut ilmu, ya, yakni ada keyakinan, ya, ini adalah hari yang dikhususkan untuk menuntut ilmu atau ada keutamaan tertentu pada hari itu, ya, fahadah wal bid'ah, maka itu adalah perkara bid'ah. Seperti contohnya misalnya, ya, di sebuah masjid atau sebuah tempat, ya, yang tidak biasa, ya, tidak biasa disampaikan padanya ilmu. Kemudian pada bulan Ramadan, ya, kemudian diisi dengan muhadharah talabul ilm karena keyakinan adanya keutamaan dalam hal menyampaikan ilmu pada waktu tersebut, ya, maka ini sesuatu yang keliru, ya. Adapun ketika niatnya karena adanya maslahat, ya, adanya semangat, ya, dari orang-orang yang berpuasa pada bulan itu untuk mendengarkan ilmu, memfokuskan untuk urusan ibadah, ini perkara yang lainnya karena ada maslahat. Namun, ya, apabila ada keyakinan bahwasanya ada keutamaan khusus dalam masalah talabul ilmu pada bulan itu, ya, maka ini adalah sesuatu yang keliru. Karena yang dianjurkan, ya, yang dianjurkan dalam bulan Ramadan yang paling utama adalah qiyamul lail, qiraatul Quran dan yang semisal dengan itu. Wa amma tifaku majmu'atin 'alal iltiqa' fi lailatin muayyanah li qiyamil lail fa hadha bid'ah. Adapun sepakatnya sekumpulan ikhwan untuk bertemu berkumpul pada suatu malam tertentu untuk menegakkan qiyamul lail, maka ini adalah perkara bid'ah. Li'anna iqamatal jama'ah fi qiyamil lail ghairu masru'atin illa idza fu'ilat akhyanan wa bi ghairi qasdin. Karena menegakkan salat jama'ah qiyamul lail, salat malam itu tidak disyariatkan kecuali apabila dikerjakan kadang-kadang tanpa niatan, ya, yakni tanpa disengaja. Kama jarolin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma. sebagaimana yang terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya. Terjadi begitu saja ketika sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas menginap di rumah bibinya yang merupakan istri Nabi alaihi salatu wasallam, ya. Maka ikut salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam itu. Di awalnya di belakang Nabi, kemudian atau di samping Nabi sebelah kiri, kemudian dipindahkan ke sebelah kanan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ini bukan sesuatu yang disengaja, ya, hendak berkumpul dengan Nabi untuk menegakkan sholat, ya. Namun kebetulan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menginap di rumah bibinya, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Katabahu Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala. Kita cukupkan sampai sekian. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.